Shalom sahabat Takung dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di Yesus Jawaban bersama Antosian dan saya Nelson Bureni, dan nanti ditemani oleh juga Pak Artu Saulata. Dan pasti di pagi hari ini buat sahabat Takung, buat Bapak Ibu yang punya pergumulan bisa hubungin kami di 0822 di 1384 6200, di 0822 1384 6200, dengan namanya, spasi umur, spasi pesan atau curhat ataupun keluhannya ya sahabat Takung. Dan di pagi hari ini sebelum kita mulai, saya serahkan acara ini kepada Pak Nelson. Silakan Pak. Ya. Bapak saudara terkasih, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dan kami akan masuk pada program Yesus Jawaban ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi hamba, mengurapi Anto, juga mengurapi Pak Artur nanti ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati kami, memakai kami untuk memberkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, dan mereka yang mendengarkan firman ini, yang sakit akan disembuhkan, yang bermasalah Tuhan memberikan jalan keluar, yang lemah Tuhan kuatkan ya Bapa, dalam nama Yesus. Kami berdoa serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kuasa dan campur tangan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa firman akan bekerja dan memulihkan hidup kami, membuat kami berbeda, menjadikan kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke Bapak Saudara terkasih, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita buka firman Tuhan di dalam Maleakhi 3. Saudara, kita buka firman Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Maleakhi 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah saudara, kita sudah membaca firman Tuhan pada saat ini, dan kita ikuti penjelasan ataupun rema daripada firman Tuhan hari ini. Maleakhi 3 ayat 15 sampai 18 ini berbicara tentang perbedaan-perbedaan orang fasik dan orang benar. Nah saudara, ayat 15 ini berkata tentang orang fasik yang berkata, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Nah saudara, kita perhatikan ada begitu banyak orang yang merasa fine-fine saja hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang merasa bahwa tidak perlu dengan Tuhan, tidak butuh Tuhan pun tetap keadaan kita baik. Nah saudara, ini adalah keadaan yang betul-betul menceritakan tentang orang-orang yang tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak tahu diri di hadapan Tuhan dengan mengaku bahwa tanpa Tuhan pun kita fine-fine saja. Kita adalah orang-orang yang sebetulnya sekalipun berdosa tetap kita baik-baik saja. Sekalipun kurang ajar tetap kita baik-baik saja. Sekalipun kita menyakiti orang lain tetapi kita baik-baik saja. Kita tidak beribadah kepada Tuhan tetapi kita baik-baik saja. Kita jahat sama orang lain pun tetap kita baik-baik saja. Kenapa orang-orang seperti ini berkata demikian? Karena mereka merasa bahwa keadaan hidup mereka ditentukan oleh diri mereka sendiri, bukan oleh Tuhan, bukan oleh dampak hubungan dari sesama manusia. Nah saudara yang terkasih, kita lihat bahwa manusia yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain adalah disebut sebagai orang fasik. Firman Tuhan ini mencatat tentang orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang-orang yang tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Orang fasik adalah orang-orang yang meremehkan kasih karunia Tuhan. Orang fasik adalah orang-orang yang menggunakan waktu dan kesempatan hidup mereka untuk kedagingan mereka, untuk kepentingan diri mereka, untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang-orang yang membanggakan diri di hadapan Tuhan, yang membanggakan diri di hadapan manusia. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah yang suka merendahkan orang lain. Orang fasik adalah orang yang suka meremehkan kasih karunia Tuhan. Nah saudara, kita tahu bersama bahwa perbedaan orang benar dan orang fasik terlihat daripada bagaimana dia memiliki hubungan atau tidak dengan Tuhan itu sendiri. Mempercaya Tuhan atau tidak, mengandalkan Tuhan atau tidak. Nah saudara, kita tahu bersama kalau kita kembali kepada firman ini saudara, kita buka di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-13 sampai 14. Dua ayat ini akan menceritakan tentang bagaimana reaksi orang fasik di hadapan Tuhan. Ayat 13 dari Maleakhi 3 ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Tentang siapa? Tentang Tuhan. Firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Tentang Tuhan. Kamu berkata, ini Tuhan, Tuhan berkata. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Jadi Tuhan menyampaikan kepada orang fasik, mengulangi perkataan orang fasik. Orang fasik berkata, sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, terhadap Tuhan, dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Nah saudara-saudara terkasih, banyak orang yang sudah tahu Tuhan tetapi kemudian meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang sudah kenal Tuhan kemudian berbalik melawan Tuhan. Ini yang disebut dengan orang fasik. Sudah diberkati tetapi tidak tahu diri di hadapan Tuhan, maka kata-kata yang keluar dari pikirannya, dari mulutnya adalah kata-kata yang kurang ajar. Tuhan berkata, bicaramu kurang ajar. Siapa yang berbicara kurang ajar? Orang fasik. Bagaimana sikap orang fasik berbicara ini akan menentukan bagaimana respon Tuhan terhadap hidupnya. Jadi sebetulnya saudara yang terkasih, apa yang Tuhan katakan ini kepada orang fasik? Dia berkata begini, bicaramu kurang ajar. Saudara yang terkasih, ini judul perikopnya bicara tentang kemenangan terakhir orang benar. Saudara, saya mau katakan begini, bahwa dunia ini menuju kepada akhirnya. Dan di dunia ini hanya ada dua manusia sifat daripada manusia itu sendiri. Yang pertama adalah sifat manusia yang menjadi fasik di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah sifat manusia benar di hadapan Tuhan. Benar pun juga berbeda dengan standar agama, ya. Benar menurut ukuran manusia berbeda dengan benar menurut ukuran Tuhan. Fasik menurut ukuran manusia berbeda dengan fasik menurut ukuran Tuhan. Ada orang benar seolah-olah benar padahal fasik. Ada orang fasik seolah-olah benar, ya, seolah-olah benar. Ada orang fasik seolah-olah benar. Ada orang benar seolah-olah, ya, fasik. Seperti itu keadaan hidup manusia, saudara yang terkasih. Ada orang yang benar bersikap fasik. Ada orang fasik mau bersikap benar. Tetapi perhatikan, dari kondisi yang sebenarnya, di hadapan Tuhan kita tidak bisa menipu Tuhan. Ada orang fasik di hadapan manusia menganggap bahwa dia benar, saudara yang terkasih. Maka itu hari ini kita mau berbicara bahwa kehidupan orang fasik dengan orang benar dibedakan. Siapapun kita akan ditentukan daripada respon kita terhadap Tuhan. Jadi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada kita, bagaimana sikap hidup kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saya berani berkata, saudara yang terkasih, orang fasik itu selalu berkata bahwa dia baik-baik saja. Orang fasik selalu berkata bahwa orang lain yang salah. Orang fasik selalu berkata bahwa dia benar, orang lain salah. Orang fasik selalu memunculkan kelebihan-kelebihannya. Orang fasik selalu menuduh orang lain. Orang fasik selalu menampilkan apa yang baik dipandang manusia. Tetapi di hatinya itu diketahui oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, Tuhan yang menilik hati, mengetahui segala isi hati manusia. Siapapun di hadapan manusia, di hadapan Tuhan, Tuhan yang paling tahu. Beragama tidak beragama, Tuhan yang paling tahu. Kita tidak bisa menutup diri kita, tidak bisa menutup hati kita. Kita tidak mampu untuk berkata bahwa oh, aku fine-fine saja di hadapan Tuhan, tidak bisa. Saudara, saya mau berkata begini, bahwa kita adalah manusia-manusia yang terbuka di mata Tuhan. Kita adalah manusia-manusia yang terbuka di mata Tuhan. Dari ayat firman ini, saudara yang terkasih, kita pelajari bahwa Tuhan itu marah sama orang yang tidak tahu diri. Orang fasik selalu berkata begini, bahwa untuk apa kita beribadah? Nah, kenapa orang fasik berkata demikian? Begini, saudara yang terkasih, ketika orang fasik itu merasa fine ketika keadaannya baik-baik saja dan tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Orang fasik ketika mengalami penderitaan, kesusahan, menyalahkan Tuhan, tidak tahu bersyukur. Orang fasik ketika mengalami baik, keadaan baik, diberkati, uangnya banyak, popularitasnya, namanya terkenal, diakui oleh banyak orang, dia akan sombong di dalam hatinya dan berkata, emang saya. Orang fasik selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi ada ayat firman Tuhan lain berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, selalu saja orang yang mengalami kebaikan oleh karena kekuatannya sendiri adalah orang-orang terkutuk. Siapa orang terkutuk? Orang terkutuk adalah orang fasik yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Celakalah setiap orang yang tidak menaruh pengharapan kepada Tuhan, yang tidak menaruh imannya, yang tidak menaruh hidupnya, yang tidak mempersembahkan hatinya, yang tidak mempersembahkan kata-katanya kepada Tuhan, yang tidak mempersembahkan pikirannya, perasaannya, keinginannya kepada Tuhan. Celaka, saudara yang terkasih. Selalu saja, saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, saudara, di ayat yang keempat ini, saudara, 14 dari Maliaki 3 ini, orang fasik berbicara begini, adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Saudara, banyak sekali kita temukan di dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Termasuk jemaat Tuhan, ada jemaat Tuhan yang berkata, untuk apa ke gereja? Untuk apa baca firman Tuhan? Untuk apa beribadah? Toh keadaan saya begini-begini saja. Saudara, ayat 13 ini Tuhan berkata kepada orang yang berbicara seperti ini, disebut sebagai orang yang kurang ajar berbicara di hadapan Tuhan. Tidak tahu diri. Ya, saudara, banyak orang Kristen malas ke gereja karena membandingkan keadaannya yang sebenarnya di hari-hari kehidupannya dengan manfaat daripada pergi beribadah. Mereka berkata, untuk apa? Beribadah juga sama aja. Percaya Tuhan ya, cukup aja di dalam hati, nggak usah beribadah. Iya kan? Padahal di sini Tuhan tegas berkata bahwa bicaramu kurang ajar. Ayat 14 yang bagian B ini berkata begini, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadap Tuhan dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Saudara, firman ini jelas-jelas berbicara bahwa setiap orang yang pernah merasakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, lalu berbalik melawan Tuhan, lalu membanding-bandingkan keadaannya yang dulu baik dengan sekarang tidak baik, dan selalu berkata, apa untungnya kita datang kepada Tuhan? Apa untungnya kita taati peraturan-peraturan firman? Toh keadaan kita begini-begini saja. Saudara, yang ini kata-kata seperti ini membuat Tuhan marah, saudara. Tuhan murka. Dan saya mau tegaskan bahwa setiap orang yang pernah merasakan kebaikan Tuhan, jangan pernah berbalik. Karena Yesus pernah berkata kepada satu orang yang pernah dilepaskan dari kuasa setan, ya saudara yang terkasih, dilepaskan daripada roh jahat, dia berkata, bertobat dari kehidupanmu supaya jangan sampai itu roh itu masuk lagi dalam kehidupanmu dan menghancurkan hidupmu jauh lebih parah dari keadaanmu yang sebelumnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, banyak orang Kristen dulu merasakan kebaikan Tuhan, tetapi hari ini mereka kecewa dengan gereja, hari ini mereka kecewa dengan pendeta, hari ini mereka bosan menutup telinga dengan firman Tuhan, hari ini mereka mengeraskan hatinya dan berkata, untuk apa kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita? Toh keadaan kita sama saja. Yang ada di otaknya adalah bagaimana berjuang untuk mendapatkan hasil, solusi-solusi di dalam dunia ini untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Ini orang fasik loh, saudara yang terkasih. Jangan sampai kita orang Kristen bertingkah fasik seperti orang yang tidak pernah percaya Yesus, tidak pernah percaya Tuhan. Saudara perhatikan saya, menjadi Kristen belum tentu menjadi orang benar. Tapi kalau kita benar di hadapan Tuhan, itulah kita orang Kristen. Karena sekedar beragama saja, banyak orang beragama tetapi tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Menghardik kebenaran, menghujat kebenaran, menghakimi orang lain, menolak kasih karunia, meremehkan anugerah Tuhan. Orang yang meremehkan anugerah Tuhan itu sama seperti tidak mau taat dengan perintah-perintah Tuhan. Makanya firman ini berkata, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, terhadap Tuhan, dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Saudara-saudara terkasih, orang yang selalu menghitung segala sesuatunya berdasarkan untung rugi adalah orang yang tidak pernah menemukan keaslian daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak pernah menjamin hidup kita ukurannya adalah untung dan rugi. Dia menjamin hidup kita benar dan kudus dan berkenan di hadapan Dia. Itu yang paling utama. Bukan soal untung dan rugi. Saudara, manusia pada dasarnya mencari untung dan rugi. Apa untungnya kita taat kepada Tuhan? Apa untungnya kita ke gereja? Apa untungnya kita mendengarkan firman Tuhan? Apa untungnya kita berdoa? Apa untungnya kita mendapatkan nasihat-nasihat yang baik? Toh keadaan kita sama saja. Saudara perhatikan saya, itu yang disebut dengan benih-benih dosa. Perkataan-perkataan yang ada di dalam pikiran kita keluar melalui mulut kita, yang meremehkan aturan Tuhan, yang meremehkan ibadah, yang meremehkan kasih karunia Tuhan, yang tidak menghargai pengorbanan Kristus, adalah benih-benih dosa yang ditanamkan oleh iblis di dalam hati nurani kita. Sehingga ketika kita menghadapi keadaan yang sepertinya sulit untuk kita mendapatkan solusinya, maka benih itu bertumbuh di dalam hati kita, keluar melalui perkataan mulut kita. Untuk apa? Untuk berkata bahwa seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Jadi tidak pernah menghargai penyertaan Tuhan yang dahsyat. Orang fasik selalu tidak peduli dengan Tuhan. Orang fasik selalu menutup telinganya terhadap nasihat dan kebenaran firman Tuhan. Orang fasik selalu menutup matanya untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, ini perbedaan orang fasik dan orang benar. Saya mau berkata begini, di akhir zaman ini bertambah-tambah orang fasik. Tapi perhatikan saya, juga bertambah-tambah orang benar. Nah, kita dari pernyataan saya ini kita bisa buka di dalam Wahyu 22, saudara. Kita buka di dalam Wahyu 22 ayat 11. Ini sungguh sangat jelas perbedaan tentang orang fasik dan orang benar. Ada empat ciri di situ. Ada dua ciri orang fasik dan ada dua ciri orang benar. Wahyu 22 ayat 12. 11, sorry. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, saudara, fasik itu pasti jahat. Orang fasik di hadapan Tuhan pasti jahat. Orang fasik di hadapan Tuhan itu pasti cemar. Apa itu cemar? Apa itu jahat? Jahat itu bukan hanya tindakan. Jahat itu ada di dalam hati. Kedua, jahat itu ada dalam pikiran. Yang ketiga, jahat itu ada di dalam mulut, lidah. Makanya firman ayat lain berkata, jagalah lidahmu. Orang yang tidak bisa berawas, tidak bisa menguasai lidahnya. Lidahnya itu seperti pisau yang membunuh, seperti api yang membakar. Lidah itu bisa merusak orang lain, bisa merusak keadaan yang baik. Nah, saudara terkasih, orang fasik menyimpan benih-benih kejahatan di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam mulutnya untuk satu waktu dikeluarkan. Untuk apa? Menyerang Tuhan dan menyerang manusia. Tetapi orang fasik berusaha untuk membentengi dirinya dengan kebenaran diri sendiri. Sehingga saudara terkasih, sekalipun dia bisa mampu membentengi dirinya dengan kebenarannya, tetapi kebenaran yang dia miliki di hadapan Tuhan adalah jahat, adalah fasik, adalah cemar, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saudara-saudara yang terkasih, Tuhan murka dan berkata, bicaramu kurang ajar, engkau menilai aku dengan penilaian kebenaranmu yang bodoh itu. Saudara yang terkasih, saya mau berani berkata begini, orang fasik bisa pintar di hadapan manusia tetapi sangat bodoh di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan orang fasik bisa benar, seolah-olah membenarkan diri di hadapan manusia, tetapi sangat sangat jahat, sangat cemar di hadapan Tuhan. Makanya dua ciri ini, saudara yang terkasih, empat ciri ini membedakan siapa orang fasik, siapa orang benar. Nah, saudara yang terkasih, orang fasik dan orang benar dilihat dari buahnya. Firman Tuhan berkata, dari buahnya kamu kenal siapa mereka. Siapa mereka? Jadi buah kita, buah kehidupan kita, perbuatan kita. Buah itu ditentukan daripada pertama, motivasi tulus atau ada embel-embelnya. Ada maksud jahat di baliknya. Ada orang berbuat baik supaya dilihat, dipandang bahwa dia memang baik. Jadi mencari kemuliaan sendiri-sendiri. Tetapi ada orang berbuat baik tanpa mendapatkan pujian. Itu yang disebut dengan sikap dan tindakan orang benar. Orang fasik selalu memberikan sesuatu untuk kepentingan dirinya, supaya nanti dia didoakan. Jadi supaya gila hormat. Orang fasik selalu mencari sesuatu supaya dihormati, dihargai, ditinggikan. Supaya apa? Dia dikenal. Tapi orang benar memberikan sesuatu bukan supaya dikenal, tetapi supaya orang yang menerima berkat itu memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Ini yang disebut dengan perbedaan orang fasik, orang benar. Firman ini jelas berkata begini, bahwa semakin hari ya, semakin bertambah orang jahat, semakin hari perbuatan manusia semakin cemar. Tetapi pilihannya bagi kita orang benar ada dua, saudara yang terkasih. Orang benar memilih untuk hidup benar. Orang benar memilih untuk hidup kudus. Apa itu benar dan kudus? Apa itu benar dan kudus? Itu standar ilahi. Apa itu jahat dan cemar? Itu standar iblis. Itu standar dosa. Tetapi manusia ada di dalam dua standar ini. Makanya sebagai orang benar, saudara yang terkasih, kita mulai mengkoreksi diri kita. Apa saja sifat-sifat kefasikan kita? Apa saja, di mana saja, dan apa saja sifat-sifat kefasikan kita yang di dalam hati kita? Apa saja? Kalau kita kembali kepada firman Tuhan ini, kita tahu bersama, saudara yang terkasih, bahwa perkataan Tuhan ini sangat serius. Dia berkata begini, bicaramu kurang ajar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, tentang Tuhan. Saudara, tentang Tuhan, kita garis bawahi dulu. Tentang Tuhan ini apa sebenarnya? Saudara, hidup kita selalu tentang Tuhan. Tidak lepas dari Tuhan. Apapun yang kita lakukan, semuanya tentang Tuhan. Urusannya adalah, kalau kita berdosa, maka dosa kita hubungannya dengan Tuhan. Kalau kita cemar, kecemaran kita hubungannya dengan Tuhan. Kalau kita jahat, kejahatan kita hubungannya juga dengan Tuhan. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan hidup kita dari hadapan Tuhan. Kenapa? Karena yang menciptakan kita adalah Tuhan. Berarti hidup kita itu tentang Tuhan. Bukan tentang diri kita. Bukan tentang kepentingan kita. Tetapi tentang Tuhan. Apa itu tentang Tuhan? Paulus lebih jelas berkata, adapun hidupku bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ketika kita ditebus dengan darah dan kematian Yesus, saudara yang terkasih, berarti hidup kita bukan milik kita. Hidup kita adalah tentang Tuhan. Jadi kalau ada orang percaya kemudian tiba-tiba berkata, untuk apa percaya kepada Yesus? Lebih baik kita tinggalkan Yesus. Ada orang murtad dan berkata, kayaknya ikut Yesus sama aja. Kita pindah agama lain juga fine-fine saja. Toh ada banyak agama lain juga hidupnya enak, diberkati, punya mobil, punya rumah. Mereka dihormati, punya posisi yang baik di pemerintah. Mereka sehat-sehat aja, mereka gemuk. Saudara, perhatikan saya. Berkat jasmania di dunia ini berbeda sekali dengan berkat rohania yang tersembunyi di sorga. Yesus tidak menyediakan dan tidak melimpahkan berkat jasmania untuk membuktikan bahwa kita baik, kita benar, kita kudus. Bukan. Dia memberikan kepada kita berkat sorgawi untuk supaya kita hidup di dalam kesempurnaannya, supaya kita benar-benar berkenan di hadapan hadiratnya, supaya kita tahu bahwa kita ini berbeda dengan orang fasik, saudara yang terkasih. Karena orang fasik selalu tidak tahu diri. Ada banyak orang datang memohon-mohon di hadapan Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, ketika punya masalah besar. Panggil-panggil Tuhan, tetapi kelakuannya fasik. Makanya saudara-saudara yang terkasih, kalau kita baca di dalam Matius 20, Matius, saudara, kita buka di dalam Matius 21. Matius 7 ayat 21 berkata begini, saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Hari ini, saudara, banyak orang memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Entah agama apa aja. Ya. Banyak orang memanggil Tuhan, Tuhan. Entah bentuk Tuhannya apa saja, yang penting dipanggil Tuhan. Tapi kelakuannya bejat di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Menjadi public figure, menjadi tokoh masyarakat, menjadi tokoh agama, tetapi kelakuannya sebagaikan setan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Panggil Tuhan juara satu, ajarin orang panggil Tuhan juara satu, tetapi ketika dilihat dari tingkah perbuatannya, ternyata saudara yang terkasih, Tuhan berkata, panggilanmu kepada namaku kurang ajar. Saya berani berkata begini, kenapa? Karena memang saya juga termasuk orangnya yang kurang ajar saudara di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa berani berkata bahwa kita ini baik di hadapan Tuhan. Siapapun kita, beragama seperti apapun, tokoh ya, nama kita terkenal sebagai tokoh agama dimanapun. Hari ini saya mau tegas berbicara begini, kita tidak pantas untuk berkata saya baik. Kita tidak pantas untuk berkata di hadapan manusia, saya fine-fine saja. Kita berani saja berkata di hadapan manusia, saya rohani. Tetapi di hadapan Tuhan tidak mungkin kita berkata saya rohani. Siapa yang berani berkata menilai kita, diri kita sendiri, bahwa kita rohani? Hanya Tuhan yang tahu mana yang rohani, mana yang rohana. Iya kan? Iya kan? Karena rohani itu bukan ukuran status, rohani itu buahnya. Iya kan? Bukan perkataan. Ya, bukan hanya perkataan saja. Hati kita rohani, pikiran kita rohani, perkataan rohani, buktinya juga rohani. Iya kan? Buktinya yang akan menentukan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Karena dengarkan saya, banyak orang belajar agama tetapi kelakuannya tidak agamawi. Iya kan? Banyak orang atas nama Tuhan tetapi perbuatannya menipu Tuhan. Lebih baik kita di hadapan Tuhan mengaku dosa daripada kita menutupi dosa dan berkata kita baik. Waktu kita berkata kita baik, sebetulnya Tuhan mau berkata kepada kita, hai kamu anak yang kurang ajar, bicaramu kurang ajar. Di hadapan manusia kamu menipu aku. Di hadapan manusia kamu membohongi. Kamu jujur tentang keadaanmu yang tidak sebenarnya. Di hadapan aku engkau tidak berani berbicara. Bisa saja engkau protes aku dan berkata, aku panggil namamu, aku kenal engkau Tuhan. Tapi perhatikan di ayat yang ke Matius 7 ayat yang ke-23 berkata, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, pembuat kejahatan adalah tindakan-tindakannya orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang suka cinta dengan kejahatan. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang yang suka melakukan sesuatu sekalipun kelihatannya merugikan orang lain, mencelakakan orang lain, membinasakan orang lain, tetapi yang penting dia dapat untung. Itu orang fasik. Orang fasik di otaknya, di hatinya, di pikirannya adalah untung, untung, untung, untung. Iya kan? Untung, untung, untung, untung. Makanya di mana-mana ukuran segala sesuatu diukur dari harta. Siapa orang yang berkata segala sesuatu diukur oleh harta adalah orang-orang yang diikat oleh roh mamon. Siapa orang yang diikat oleh roh mamon? Orang-orang yang cinta akan uang. Siapa orang-orang yang cinta akan uang? Yang kehidupannya jahat di mata Tuhan. Firman Tuhan berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Orang fasik pasti cinta uang. Tidak mungkin tidak. Betul ya? Ada banyak orang Kristen juga yang cinta uang. Ya, mengaku orang benar tetapi ternyata sifatnya fasik. Hari Minggu ke gereja dia pergi kerja. Iya kan? Kerja sih boleh-boleh aja, engkau boleh bekerja. Tapi jangan jadikan hari Minggu misalnya untuk wajib beribadah kepada Tuhan. Engkau berkata, ini adalah hari yang baik untuk saya dapat untung besar. Dengarkan saya. Orang yang selalu menduakan Tuhan adalah orang yang mengutamakan mamon. Orang yang menduakan Tuhan adalah orang yang cinta uang. Orang yang cinta uang hatinya jahat. Maka ketika dia melakukan segala sesuatu, hasilnya pasti ada jahatnya. Banyak hal yang dia lakukan, lebih banyak hasil kejahatannya daripada kebaikannya. Itulah sikap orang fasik. Orang fasik selalu lupa Tuhan, tetapi ketika datang masalah teriak minta tolong sama Tuhan. Dan dia selalu berkata bahwa Tuhan pasti tolong. Dengarkan saya, orang fasik bisa ditolong oleh Tuhan itu karena kehendak Tuhan, bukan karena teriakan dan permohonannya. Iya kan? Karena Tuhan sudah cipta manusia, otomatis dia pelihara. Ya memang dia harus memelihara. Tapi perhatikan saya, ada orang fasik yang dihajar oleh Tuhan. Makanya kita mesti tahu diri di hadapan Tuhan. hari-hari ini bertambah tambah orang-orang beragama lakunya lebih fasik daripada orang yang takut akan Tuhan. Beragama dan takut akan Tuhan adalah dua hal yang berbeda, saudara yang terkasih. Kalau kita takut Tuhan, kelakuan kita gak mungkin jahat. Tapi kalau kita gak takut Tuhan, mau beragama pun bisa jahat kelakuan kita. Betul ya Pak Arthur ya? Yeah. Ada banyak orang yang di bangsa ini sudah sangat banyak. Ya, pakaiannya kelihatan sangat kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Pakaiannya kelihatan putih bersih, tapi kelakuannya jahat di mana-mana. Saudara yang terkasih, firman ini jelas. Kalau Tuhan tegur kita, dia gak tegur setengah-setengah. Kalau Tuhan berkata, bicaramu kurang ajar, dia gak bicara dengan perasaan. Saudara, kalau kita baca firman ini, Tuhan itu tidak pernah menahan emosinya untuk berbicara. Kenapa? Karena kondisi manusia sudah parah di hadapan Tuhan. Kalau sampai Tuhan berkata begini, bicaramu kurang ajar, berarti selama ini Tuhan sudah mendengar. Seringkali kita berbicara hal-hal yang kurang ajar di hadapan manusia. Tuhan menampung semua kata-kata kita melalui pembicaraan kita. Dan dia tunggu satu waktu murkanya Tuhan turun, dia akan datang dengan menegur saja. Pertama dia tegur, dia berkata begini, bicaramu kurang ajar. Itu baru teguran aja, belum hajaran saudara. Kalau Tuhan murka, hati-hati loh saudara. Tuhan murka, dia tidak pakai bicara, bicaramu kurang ajar. Dia langsung hajar pakai tongkat kebesarannya saudara. Ini yang mengerikan saudara yang terkasih. Kalau kita seleksi kembali, kita koreksi diri, kita koreksi keluarga kita, koreksi pergaulan hidup kita dengan teman, dengan siapapun. Kalau kita temukan di dalam kehidupan kita, pergaulan kita, baik di kantor, baik di sekolah, baik di kampus, ya, baik di dengan rekan bisnis, dengan siapapun, kalau kita temukan ada kata-kata teman-teman kita yang selalu tidak menghargai Tuhan, itu sebetulnya adalah orang fasik. Kenalilah sikap orang fasik dari perkataannya dan perbuatannya. Karena pikirannya kita tidak bisa baca, hatinya kita tidak bisa kita ketahui, tetapi kita bisa tahu orang fasik dari perkataan dan perbuatannya. Jadi hari ini kita koreksi diri kita, apakah kita orang fasik atau bukan. Kalau menurut Pak Arthur sendiri, menjadi orang fasik itu adalah perintah atau memang sikap hati? Sikap hati. Sikap hati. Yeah. Karena tidak mungkin Tuhan perintahkan kita menjadi orang fasik ya. Yeah. Nah, sikap hati itu adalah pilihan atau memang kewajiban? Pilihan. Ya? Pilihan. Pilihan seperti apa? Sebetulnya kalau pilihan berarti kita tidak boleh. Kita bisa memiliki kebebasan untuk tidak memilih menjadi orang fasik, betul ya? Iya. Nah, kalau yang terjadi hari-hari ini kan banyak sekali orang memilih untuk menjadi fasik. Kenapa? Sebetulnya apa? Ya, Tuhan itu kan baik kepada kita, Pak. Tuhan itu memberikan kebebasan kepada kita untuk menentukan sikap hidup. Tuhan tidak pernah membuat diri kita itu robot mengikuti kemauannya Tuhan. Yes. Tapi Tuhan memberikan kebebasan. Kok kebebasan itu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, di ayat ini dikatakan kemenangan terakhir bagi orang benar. Tetapi kalau kita baca seolah-olah kemenangan terakhir ini Tuhan membantah apa yang dilakukannya sendiri. Dikatakan bicaramu kurang ajar. Wow, kalau Tuhan bilang bicaramu kurang ajar berarti manusia ini sudah bebal, bobrok banget apa moralnya. Dan ini lebih cenderung jatuh kepada umat Tuhan atau orang-orang yang di akhir zaman ini. Ya. Kalau itu berlaku pada zaman Maleakhi, karena setelah Maleakhi itu kan ternyata ada masa sunyi atau silent age di mana Allah tidak mau bekerja atau tidak mau berbicara kepada siapapun sampai lahirnya Yohanes Pembaptis. Yes. Nah, di sini kita lihat bahwa seolah-olah terjadi kontradiksi, pertentangan ketika Allah menyatakan kemenangan terakhir bagi orang benar, tetapi dikatakan di sini firman Tuhan, bicaramu kurang ajar. Nah, kalau bicaramu kurang ajar berarti ada hal-hal yang tidak sesuai atau ada yang tidak patut, Pak, di hadapan Allah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Maleakhi ini, Nabi Maleakhi ini. Karena apa? Allah sudah memperhatikan bagaimana kekuatan Allah ketika dia menciptakan langit dan bumi, yes, ketika dia membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan menuju negeri yang penuh kelimpahan susu dan madu. Di sana Allah menyediakan segala sesuatu, tetapi manusia yang Tuhan ciptakan, bangsa yang Tuhan pilih, yang menjadi bangsa pilihan, yaitu umat pilihan Tuhan, bangsa Israel, ternyata mereka ini bangsa yang tegar tengkuk. Yeah. Dan sampai turun-temurun, sudah diperingatkan oleh nabi-nabinya Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan, tetapi mereka benar-benar berpaling daripada Tuhan. Mereka ingin melihat mujizat-mujizat yang lebih dahsyat, dan mujizat sudah diberikan. Sampai akhirnya Tuhan bilang, bicaramu kurang ajar. Wow, kalau kita sudah, kalau Allah sudah bilang bicaramu itu sudah kurang ajar, berarti ini sudah melampaui akal. Apa Allah sudah kehabisan kesabaran dalam tanda kutip. Udah puncak. Iya, padahal Allah, Tuhan Allah itu maha sabar loh, panjang sabar dan kasih setianya. Tetapi kalau dia sudah berbicara seperti ini dalam kitab Maleakhi pasal 3, berarti ada hal-hal yang kurang mengenakan hati Allah terhadap manusia, ataupun respon manusia terhadap Allah ini kurang baik, kurang sempurna. Artinya tidak pernah berterima kasih. Mulai dari zaman Adam jatuh dalam dosa sampai pada saat kita ini sekarang hidup di akhir zaman, yaitu zaman anugerah. Justru di zaman anugerah ini, Pak, banyak orang yang banyak yang jatuh. Jatuh dalam dosa. Yang tadi Bapak katakan, kenapa orang-orang pilihan ini harus jatuh ke dalam dosa? Sebentar lagi Tuhan akan datang. Karena makin kedatangan Tuhan makin dekat, itu dosa bertambah. Makanya digambarkan di kitab Matius itu perumpamaan tentang kerajaan surga itu seperti lalang dan apa gandum. Bertumbuh bersama-sama. Ketika penuai bilang, Tuhan boleh nggak saya apa bersihkan apa lalang-lalang ini? Tuhan yang punya kebun itu bilang, jangan, nanti gandum dan lalang ikut terjabut, kita yang rugi. Tapi biarin aja tumbuh bersama-sama. Nanti ketahuan mana yang lalang, mana yang gandum, itu akan dipisahkan bersama-sama. Nah, begitu juga konteks ini berlaku berbicara kepada kita sebagai murid Kristus di akhir zaman ini. Jangan sampai ketika Tuhan Allah bilang bicaramu kurang ajar, wah itu repot itu buat kita, Pak. Karena kalau Allah sudah bilang bicaramu kurang ajar kepada orang pilihannya nih, berarti kita sudah gak layak di hadapan Tuhan. Dan ngeri kalau Tuhan Yesus sendiri sudah berbicara seperti itu. Wow. Kita ngeri loh, Pak. Bener loh, antara sikap, tindakan dan perilaku kita itu kan orang lihat. Kemarin saya ambil contoh. Yang kemarin kita datang itu di Miracle tuh. Itu dia bilang, saya gak perlu memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang datang kepada saya, tapi saya harus menjadikan diri saya sebagai Kristus yang bisa mereka baca, yaitu apa? Lewat belas kasihan, memberikan makan gratis. Saya kaget pas dia bilang, saya memberikan makan gratis. Dan memang dia lihat, dia kasih contoh, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Orang-orang, salah satu contohnya, Bapak udah pulang ya. Tukang kue semprong rupanya sering hadir di situ. Dikasih makan gratis, Pak, gak bayar. Itu berarti apa? Contoh sebagai orang percaya kepada dunia harus diwujud nyatakan lewat tindakan, bukan hanya memberitakan Injil. Akibatnya apa? Mereka merasa nyaman di situ. Saya sendiri nyaman, Pak. Iya. Ya, itu artinya bahwa orang itu kan sudah merasakan yang namanya kemurahan Tuhan. Iya. Berbeda dengan orang fasik. Nah, kita kan hari ini berbicara dua ciri orang. Jadi temanya kan adalah perbedaan orang fasik dan orang benar. Nah, hari-hari ini kan bertambah-tambah orang fasik, tetapi juga bertambah-tambah orang benar. Kenapa? Karena terjadi yang namanya persaingan kebenaran diri. Persaingan kebenaran manusia dan persaingan kebenaran Tuhan. Dua hal ini akan memunculkan yang namanya perbedaan jelas. Mana yang asli, mana yang palsu. Karena ada kebenaran palsu daripada orang fasik, tetapi ada kebenaran aslinya orang benar. Yang dikuduskan oleh karena ada roh dan ada kebenaran. Nah, firman itu memerdekakan oleh karena firman kebenaran. Jadi kan kita hidup di dalam firman kebenaran. Tetapi kalau kita berbicara soal fasik, ini kan kita poin pertama. Lebih banyak berbicara soal fasik dulu, Pak Arthur ya. Bahwa fasik itu adalah tindakan yang mengusik hati Tuhan sebenarnya, yang membangkitkan amarah Tuhan sebenarnya. Betul ya, Pak Arthur? Arthur tadi sempat berbicara bahwa zaman Maleakhi adalah zaman di mana Tuhan berdiam sunyi, artinya di mana firman tidak diberitakan. Kenapa? Karena manusia pada saat itu membuat Tuhan seolah-olah berhenti sejenak untuk tidak menyatakan kasih karunia-Nya dalam perkenanan untuk mengakui bahwa membuat manusia mengakui dirinya adalah Tuhan pemelihara yang baik. Tetapi mereka betul-betul menjalani kehidupannya dan seolah-olah bahwa mereka fine-fine saja. Toh mereka hidup, mereka diberkati, ya kan? Mereka juga ya, dan akan membandingkan bahwa tidak beribadah pun tidak ada dampak untung yang besar. Makanya tidak perlu Tuhan. Iya kan? Yeah. Untuk apa kita bertuhan? Yeah. Kalau kalau seandainya hidup kita cuman ya sebatas berkat, ya sebatas uang, sebatas ketenaran, ya kan? Kita juga bisa mengusahakan itu semua. Yeah. Dan tidak perlu Tuhan. Nah, yeah, ini kan sikap hidup orang fasik yang membuat Tuhan sampai berhenti untuk berkata, memulai perkataan. Sebetulnya itu sebenarnya adalah sinyal keras dari Tuhan itu. Kalau Tuhan sampai bilang bicaramu kurang ajar, itu udah dalam hati saya mau berkata sama seperti kita ya Pak Arthur ya. Yeah. Orang tua kalau udah marah banget sama anaknya kan, anaknya betul-betul kurang ajar sama orang tuanya, semua niat baik orang tua bisa berhenti sejenak. Yeah. Ya kan? Semua rencana baik orang tua untuk memberikan warisan kepada anaknya bisa-bisa berubah. Yeah. Ya, segala sesuatu yang dipersiapkan tiba-tiba yang baik, warisan yang sudah dipersiapkan untuk anak itu tiba-tiba ditahan. Karena anak itu kurang ajar, sangat tidak pantas untuk menerima segala sesuatu yang disediakan oleh seorang orang tua, betul ya? Yeah. Jadi memang ketika orang fasik itu berbicara sesuatu yang kurang ajar kepada Tuhan, sebetulnya itu menahan berkat Tuhan yang harus dialirkan kepada hidupnya. Betul tidak? Iya, yeah, iya. Yeah, jadi yeah, memang kita mesti jaga mulut kita ya Pak Arthur. Iya, yeah, iya. Yeah. Mulutmu harimaumu. Harimaumu berarti, tapi kalau itu istilah ya Pak ya. Yeah. Istilah dipakai oleh manusia, tetapi kata Alkitab lebih mengerikan. Hati-hati dosa mengintip. Ya, dosa itu adalah selebih daripada manusia, apa namanya, harimau, binatang harimau. Kalau dia menerkam, dia tidak pernah melepas. Yeah. Cara melepasnya adalah percaya kepada Yesus adalah pengampun dosa. Menghapus segala dosa manusia. Hanya dia, Yesus, lebih kuat daripada harimau manapun untuk melepaskan kita dari cengkraman dosa. Kalau kita dicengkram oleh harimau, kemungkinan ada orang kuat yang bisa menolong kita. Harimau ditembak dengan senjata sudah mati, kita lepas dari cengkramannya, dari aumannya, dari niatnya untuk memakan kita. Tapi kalau soal dosa, kefasikan, kita tidak bisa lepas. Hanya butuh yang namanya anugerah dan kasih sayang, ya, belas kasihan Tuhan untuk kita bisa lepas dari sikap dan status kita menjadi orang berdosa atau orang fasik. Ini bahaya saudara yang terkasih. Nah, kita bahas sedikit dulu Pak Arthur tentang orang fasik yang bertambah-tambah hari ini. Kalau menurut Pak Arthur kan tadi kita baca di dalam Wahyu 20 ayat 11 berkata bertambah-tambah orang fasik, orang jahat semakin berbuat jahat, orang cemar semakin berbuat cemar. Sebetulnya dua tipe ini, jahat dan cemar, adalah dua ciri yang berbeda dan bisa kelihatan apa namanya kapasitas sifatnya. Kalau jahat pasti lebih banyak ya, lebih berperan, lebih kelihatan, lebih punya power untuk merusak daripada cemar. Betul ya Pak Arthur ya? Kalau cemar kan orang bisa datang ke gereja bisa cemar. Tapi bisa juga jahat, tapi jahatnya mungkin minus. Lebih banyak cemarnya. Betul ya? Lebih banyak cemarnya. Tapi kalau jahat bisa menahan dirinya untuk tidak bertuhan. Tidak percaya Tuhan, murka kepada Tuhan. Nah, firman di dalam Maleakhi 3 ayat 15 ini, 13 itu berkata Tuhan, Tuhan berkata kepada orang-orang pada waktu itu bahwa bicaramu kurang ajar. Kenapa? Bicaranya sudah pada level jahat, bukan cemar. Iya kan? Kalau cemar masih bisa berubah, masih bisa koreksi diri. Tapi kalau jahat tidak mau untuk bertobat. Nah, itu yang hari-hari ke depan ini kita lihat bahwa firman Tuhan berkata begini bahwa akhir zaman ini ada dua tanda yang Tuhan munculkan di dunia ini. Tanda Musa, tanda Yunus dan tanda Lot, yaitu Sodom dan Gomora dan Nineveh. Dua tanda yaitu tentang kehidupan manusia pada zaman itu adalah kehidupan gaya hidup orang fasik. Yang tahu Tuhan, yang mendengar tentang ajaran tentang Tuhan tetapi tidak mau percaya kepada Tuhan, bahkan menyangkal perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik. Nah, tanda-tanda ini semakin nyata hari ini, betul ya Pak Arthur ya? Contohnya ya, orang laki-laki menikah sama laki-laki, perempuan nikah sama perempuan, iya kan? Bertambah-tambah. Ada banyak orang tua yang membunuh anaknya, itu kan tindakan kejahatan. Ya, seperti ini menanggapinya seperti apa Pak Arthur? Bahwa ini memang harus terjadi kan Pak Arthur ya? Kalau tidak terjadi berarti bukan penubuatan firman. Menanggapinya gimana untuk betul-betul kita tahu bagaimana kita menyikapi orang-orang fasik di sekitar kita yang bertambah-tambah hari ini. Pokoknya prinsip utamanya begini Pak, orang yang di luar Tuhan itu berarti orang berdosa. Orang berdosa udah pasti orang fasik. Itu pemahaman saya. Kedua, sekarang antara orang benar dan orang berdosa atau orang fasik itu beda-beda tipis. Yeah. Itulah tadi yang digambarkan Tuhan Yesus, ladang apa lalang di antara gandum. Nggak bisa dibedain sekarang. Bahkan sulit, sampai iblis pun bisa nyamar masuk dalam gereja untuk memporak-porandakan firman Tuhan lewat orang-orang kudusnya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan orang kudus pun bisa diseret menjadi orang fasik. Karena apa? Kalau dia tidak hati-hati, tidak bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, itu mudah sekali. Apalagi yang namanya membuka celah. Wah, gawat sekali itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang fasik mengatakan apa yang saya buat adalah benar di hadapan Tuhan. Padahal itu kan ukuran dia, benar di hadapan Tuhan kan menurut ukuran pribadinya dia, yeah, bukan menurut ukuran Tuhan. Dan dia mau diukur itu menurut ukuran orang. Jadi ketika orang fasik melakukan segala sesuatu, orang lain melihat, dia bilang, wah ini hebat ini, bencana alam, dia turun tangan menanggulanginya. Orang memuji dia. Padahal yang perlu dipuji itu bukan dia, Tuhan. Yeah. Ya, banyak orang fasik tuh memuji diri sendiri karena sudah melakukan kegiatan apa yang dia lakukan, karena bersandar pada pengertian. Nah, kenapa sampai itu bisa terjadi? Karena mempertuhankan diri sendiri, bukan mempertuhankan Tuhan yang kudus. Dan banyak orang yang mempertahankan Tuhan diri sendiri karena egoisme lebih tinggi. Makanya gak usah heran di antara gereja-gereja juga. Kalau saya berbicara tentang gereja berarti orang Kristen. Kenapa banyak sekarang gereja menganggap dirinya lebih hebat daripada gereja yang lain? Kenapa orang Kristen menganggap dirinya lebih hebat dari orang Kristen lain? Karena apa? Egoisme tinggi. Makanya kalau udah egoisme tinggi gak usah heran kalau orang itu bisa berlaku fasik. Firman Tuhan pun katakan kalau waktunya tidak dipersingkat maka orang-orang pilihan itu bisa murtad. Betul. Nah ini kan bahaya. Tuhan juga ngerti kok waktunya sangat singkat ini, dia mempersiapkan orang-orang pilihannya supaya orang-orang pilihannya itu dikasih patokan. Yeah. Apa yang kamu lakukan ini, awas, hati-hati. Selagi Tuhan masih memperingatkan, belum mengambil tindakan keras, ya kita harus dengar suara Tuhan itu. Suara Tuhan apa? Roh Kudus. Nah ini banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak peka, Pak. Yeah. Karena kepekaan ini dibutuhkan. Karena Roh Kudus itu sangat peka, dia sangat sensitif, makanya orang yang kena ajaran Tuhan lewat Roh Kudus itu, dia mengerti, oh ini saya udah berjalan cukup jauh, berbahaya ini, saya harus berbalik 180 derajat. Kalau enggak saya bisa jatuh ke dalam lubang. Yeah. Tetapi kalau orang fasik berjalan aja, dia mau jatuh dalam lubang, dianggap itu sebagai biasa-biasa saja, baik-baik saja. Tetapi bedanya orang fasik dan orang percaya adalah ketika orang percaya dibiarkan jatuh, tetapi Tuhan tidak sampai melihat orang itu apa, tergeletak. Nah, bedanya kalau orang fasik, kalau sudah jatuh tergeletak ya sudah, biarin aja. Dia yang bangun-bangun sendiri, gak ada yang bangunkan. Kecuali teman-teman satu ide, seide dengan dia. Sepaham dengan dia. Iya, kalau orang sepasik, ya? sepasik. Iya, sepasik dengan dia. Bedanya kalau orang Kristen jatuh, Tuhan tidak pernah mengatakan kita sampai tergeletak. Ya. Karena tangan Tuhan yang akan menopang dan membangkitkan kita. Ya. Nah itulah salah satu ciri bagaimana antara orang fasik dan orang benar atau orang kudus itu. Memang beda-beda tipis yang saya katakan tadi. Supaya apa? Kita yang rohani, kita yang kudus ini bisa menilai, oh ini dia fasik atau tidak. Oh ini orang kudus, kita harus bereskan segala sesuatu supaya apa? Harus dikuduskan di dalam Tuhan. Ya. Mungkin itu dulu, Pak. Ya, untuk perbedaan orang fasik dan orang benar ini sudah yang terkasih kita ketahui bersama. Tadi Pak Artu sempat menyinggung di dalam Matius 24 ayat 22. Ya, saudara, kita buka sedikit ayat firman Tuhan ini, hubungannya sangat kuat tentang peringatan Tuhan yang sangat dahsyat ini. Ya, Tuhan mengecualikan satu ciri manusia di dunia ini, yaitu hanya orang benar atau hanya orang percaya saja yang menjadi alasan Tuhan mempersingkat waktu di dunia ini untuk penyelamatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita buka di dalam Matius 24 ayat 22. Matius 24 ayat 22 berkata begini, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah saudara, kenapa waktu dipersingkat? Kalau kita menafsirkan firman ini, saudara, akan sangat banyak beberapa poin. Tetapi saya singgung sedikit saja tentang firman ini, saudara. Kenapa waktu dipersingkat? Yang pertama, karena memang rencana Tuhan adalah untuk waktu penyelamatan. Kenapa? Supaya manusia masuk di dalam kekekalan. Siapa yang manusia? Yang percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, alasan kenapa waktu dipersingkat, karena waktu murka Tuhan harus dinyatakan. Ya, murka Tuhan harus dinyatakan. Kepada siapa? Kepada orang fasik. Siapa orang fasik? Manusia. Siapa mereka yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Siapa orang fasik? Orang yang beragama tetapi tidak percaya kepada Yesus adalah jalan yang lurus, jalan keselamatan, satu-satunya ke sorga. Siapa orang fasik? Orang yang tidak tahu diri di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Siapa orang fasik? Mereka yang mengaku adalah orang benar di hadapan manusia tetapi berdosa di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudara yang terkasih, saudara, firman ini membuat Tuhan untuk lekas dan cepat menyatakan murkanya. Karena kalau tidak, ketika murka Tuhan dinyatakan, maka tidak ada keselamatan di situ, saudara yang terkasih. Dan kenapa Tuhan mempersingkat waktunya? Karena alasannya orang benar. Orang benar lagi ngapain? Lagi berdoa. Orang benar lagi ngapain? Lagi meminta, kalau bisa secepatnya saya pengen masuk surga. Orang benar lagi ngapain? Pengen supaya bertemu dengan Juru Selamat satu-satunya, Tuhan kita Yesus Kristus. Orang benar lagi ngapain? Lagi pengen menikmati kekekalan. Kenapa? Karena di dunia ini sangat banyak penyesatan, sangat banyak dosa, sangat banyak kefasikan, sangat banyak apa namanya kutuk, sangat banyak akibat-akibat daripada kutuk. Di dunia ini tidak ada kepastian. Di dunia ini ada kebinasaan. Di dunia ini ada murka. Di dunia ini ada penderitaan, kesusahan sepanjang dunia ada. Nah, maka itu kenapa Tuhan berkata bahwa Dia pengen mempersingkat waktu. Waktu apa yang dipersingkat? Waktu pengangkatan. Waktu apa yang dipersingkat? Waktu murka dinyatakan. Nah, saudara, saya mau sampaikan pesan Tuhan yang sangat kuat pada hari ini. Dari firman ini, saudara, jelas berkata bahwa Tuhan akan mengizinkan begitu manusia, ya, banyak manusia di dunia ini melakukan kejahatan-kejahatan yang menurut mereka baik. Dan Tuhan tidak akan memberikan anugerah kepada mereka. Tuhan tidak akan memberitakan firman dan menyatakan kuasanya untuk mengubah orang-orang itu. Ada banyak orang fasik yang mengeraskan hatinya dan mereka berkata bahwa mereka baik. Dan Tuhan membiarkan mereka menjadi orang yang kelihatan baik menurut mereka tetapi sangat jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan juga membiarkan mereka, saudara yang terkasih. Ada ayat lain berkata begini, orang fasik mengumpulkan harta. Hartanya pada waktunya untuk apa? Diserahkan kepada orang benar. Nah, jadi ada banyak orang fasik yang hidupnya baik-baik saja di hadapan manusia, tetapi jahat di mata manusia, di mata Tuhan. Maka itu berkat orang fasik pun juga bisa dialihkan kepada orang benar. Kenapa? Karena berkat itu digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ada banyak orang fasik yang menggunakan berkatnya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kepentingan dagingnya sendiri. Sehingga Tuhan membuat dia tetap menjadi fasik, saudara yang terkasih. Saudara, kita mendapatkan status menjadi orang benar itu karena kita diberikan pembenaran oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena kebenaran kita diberikan kebenaran, ya, kita dinyatakan menjadi orang benar. Jadi menjadi fasik itu adalah kita sendiri membuat tindakan-tindakan fasik yang kemudian Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang fasik. Tapi kalau kita menjadi benar-benar orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus, maka status kita dari fasik menjadi benar. Tapi kalau udah benar, jangan fasik lagi. Karena kalau engkau sudah benar, kefasikan itu adalah kehidupan, gaya hidup yang ada di dalam dosa. Dan kalau Tuhan beranugerah untuk memberikan anugerah kepada kita, maka Dia akan membuat kita bertobat. Tapi kalau Tuhan tidak membuat kita bertobat, berbahaya, saudara-saudara yang terkasih. Hari ini banyak orang fasik merasa benar, tetapi sebetulnya mereka ada di dalam kuasa dosa. Nah, kalau kita sudah dibenarkan, jangan coba-coba masuk ke dalam wilayah kehidupan orang fasik. Karena kalau sudah ada di situ, di dalam jerat iblis kita susah untuk keluar, saudara terkasih. Ada banyak orang yang tidak bisa mengampuni sesama manusia karena hatinya fasik. Firman Tuhan berkata, ampunilah maka engkau akan diampuni. Banyak orang Kristen tidak bisa mengampuni. Banyak orang Kristen dendamnya luar biasa. Banyak orang Kristen punya rencana-rencana jahat terhadap manusia, terhadap keluarganya. Banyak orang Kristen hanya karena harta membunuh. Banyak orang Kristen hanya karena harta menyikut, ya, mencelakakan orang lain. Nah, ini orang Kristen seperti ini bukan orang Kristen yang dibenarkan, tetapi orang Kristen hidup di dalam kehidupan orang-orang fasik. Jangan kita menjadi orang Kristen tetapi kelakuan kita fasik. Firman Tuhan berkata ini adalah munafik. Siapa orang munafik? Orang yang statusnya adalah orang fasik. Siapa orang munafik? Orang yang statusnya bisa menjadi beragama tetapi sikapnya adalah munafik, fasik, jahat. Jadi fasik itu tidak, bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Sebenarnya fasik itu adalah orang yang menyangkal Tuhan. Fasik itu adalah orang yang melawan Tuhan. Fasik itu adalah orang yang memberontak kepada Tuhan. Fasik itu adalah orang yang tidak tahu membedakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Fasik adalah orang yang tidak tahu bersyukur betapa baiknya Tuhan di dalam hidupnya. Hari ini kita tahu bersyukur. Kalau kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, berkat Tuhan yang ada pada kita sedikit ukurannya, ya. Gaji kita kecil. Jangan engkau sungut-sungut dan berkata, "Kenapa Tuhan begini, begini, begini?" Jangan salahkan Tuhan. Karena engkau salahkan Tuhan, kemungkinan besar engkau akan sampai pada level di mana Tuhan berkata, "Bicaramu kurang ajar." Iya kan? Makanya kalau ada orang yang tidak tahu bersyukur, pasti bicaranya selalu kurang ajar. Bicara kurang ajar itu bukan hanya maki-maki saja. Ya? Makanya saudara, ada banyak orang sakit hati karena ada orang yang bicaranya kurang ajar. Betul tidak, Pak Arthur, ya? Ngomong sama dia yang baik-baik, ditanggapinya miring-miring, malah marah-marah sama kita, ya kan? Nasihatin dia, malah dia berkata, "Siapa lu?" Itu bicara kurang ajar, responnya kurang ajar. Tapi di hadapan Tuhan itu masih fine lah, karena urusannya kita dengan manusia. Tapi kalau urusan dengan Tuhan, hati-hati saudara yang terkasih. Orang yang bicara kurang ajar kepada Tuhan adalah orang yang tidak tahu bersyukur. Makanya bersyukurlah dalam segala sesuatu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada ayat firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Apa itu segala sesuatu? Keadaan-keadaan hidup yang menderita, pikul salib, difitnah, dimaki, ya kan? Dirancang kejahatan, kemudian dijatuhkan kejahatan kepada kita. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang kita tidak sukai, kita alami, ya kan? Kita bukan pelaku, tetapi dijadikan pelaku oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang hatinya jahat. Saudara sabar saja, kenapa? Karena memang sikapnya seperti itu. Tapi perhatikan saya, keadaan kita berbeda. Secara fisik, secara duniawi keadaan kita rusak. Tetapi secara roh keadaan kita tidak rusak, saudara. Di hadapan Tuhan, status kita tetap menjadi orang benar. Makanya perbedaan orang benar dan orang fasik dilihat daripada hatinya. Tapi siapa bisa selidiki hati manusia? Tergantung siapa itu manusia itu. Kalau kita betul-betul percaya kepada Yesus, hati kita benar di hadapan Tuhan, selalu saja kalau kita mau melakukan sesuatu, bicara sesuatu yang kurang ajar, kita udah tahan duluan. Iya kan? Nggak mau bicara sesuatu. Makanya kalau orang yang benar selalu dikuasai oleh roh Allah sendiri. Dipimpin roh. Tapi orang fasik tidak mau dipimpin roh. Mau dipimpin daging. Itu perbedaannya. Makanya saudara-saudara terkasih, kalau kita tahu kita sebagai orang Kristen, tapi kelakuan kita fasik, bertobat. Karena bertobat, percaya, bertobat yang utama untuk diselamatkan itu waktu kita percaya mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi bertobat selanjutnya adalah bertobat atas setiap perkataan, setiap kondisi hati kita yang jahat, pikiran kita yang jahat, rancangan-rancangan kehidupan kita yang jahat. Karena semua yang ada dalam hati kita bisa keluar menjadi sebuah sikap dan perbuatan-perbuatan yang fasik. Itu yang Tuhan tidak sukai. Jadi hari ini kita bertobat. Nah, sebagai orang benar, saudara yang terkasih, kita masuk pada poin yang kedua dari firman Tuhan hari ini tentang perbedaan orang benar dan orang fasik, saudara yang terkasih. Kalau kita baca firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat yang ke-15 sampai 18, ya saudara yang terkasih, firman ini jelas berkata begini, bahwa orang benar, ya, orang benar sikapnya pasti. Ayat 16, orang benar pasti akan takut akan Tuhan, ya. Kita baca, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Nah, saudara, orang benar itu pasti takut Tuhan. Yang kedua, orang benar menghormati Tuhan, menghormati namanya. Tidak akan menyebut nama Tuhan sembarangan, tidak akan sumpah demi nama Tuhan, tidak akan bicara untuk sesuatu kepentingan dagingnya demi nama Tuhan. Enggak sembarangan, betul ya Pak Artur ya? Ya. Jangan sembarang-sembarang kita menyebut Tuhan. Demi Tuhan, demi Tuhan, demi Tuhan. Itu bukan orang benar, itu orang fasik itu. Halo. Iya kan? Orang fasik selalu sumpah-sumpah. Betul Pak Artur? Iya. Ya, kita orang benar enggak seperti itu, betul ya? Ya. Menurut Pak Artur sendiri bagaimana? Ya, orang benar ya harus melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Bahwa perkataan Kristus harus diam di dalam diri kita. Iya. Berarti setiap tiap hari perkataan kita harus adalah mengeluarkan perkataan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam diri kita. Yeah. Dan orang benar itu ya harus spesifik, karena dia sudah dipisahkan dari dalam dunia ini, harus berbeda di atas orang fasik, dan dia harus menjadi pemenang dalam segala hal. Itulah sebabnya Allah tidak mau dinomorduakan, meskipun orang-orang benar itu menganggap dirinya paling benar, tetapi dia harus tunduk dan taat pada kebenaran Allah itu sendiri. Yeah. Jadi orang-orang benar itu sebetulnya menang ya? Iya. Bisa menang? Iya. Lebih dari pemenang bahkan. Lebih dari pemenang. Tapi yang pertama harus dimenangkan adalah diri sendiri. Iya. Apa itu? Ego kita kan? Iya. Hati yang gak beres iya. Benar ya? Iya. Cemar dan dosa ya? Karena banyak orang Kristen tidak bisa mengalahkan ego atau hatinya yang apa berdosa. Karena memang kita ini berproses Pak. Yeah. Kita menuju kesempurnaan karena Allah itu sempurna, kita harus juga sempurna seperti Allah. Yeah. Nah dalam menuju kepada kesempurnaan itu kan banyak tantangan dan godaan. Artinya tantangan godaan itu melawan kedagingan. Betul. Banyak kedagingan kita sering kalah, bukan kita menang tapi kita yang kalah oleh karena kedagingan. Marah, iri, dengki dan lain sebagainya itu. Tapi baiklah, mau gak kita mau menjatuhkan diri kita sama seperti Kristus, yaitu mengalahkan apa keakuan kita, egoisme yeah. kita. Dan banyak sekarang orang Kristen mengalahkan keakuannya apa? Melakukan hedonisme. Dengan melakukan hedonisme kesenangan, lah kan hidup ini kan masih 1000 tahun lagi katanya. Hmm. Berarti kan dia sama seperti dengan orang fasik. Dan itu celakanya banyak remaja-remaja Kristen Pak. Yeah. Yang melakukan hedonisme. Karena apa? Dengan melakukan hedonisme ini kan, ah nanti Tuhan juga mengampuni dosa saya. Hmm. Ah Tuhan itu kan baik, Tuhan itu kan panjang sabar, nah. Besar kasih karunia-Nya. Nah. Ini berarti bertentangan dengan kasih Allah yang ada dalam diri orang itu. Betul. Karena kasih karunia sudah ada di dalam diri orang itu, ya udah saya enggak usah bekerja, Tuhan itu baik kok. Ini yang iblis pakai untuk supaya apa? Udah santai aja. Tunggu waktunya masih panjang kedatangan Tuhan. Padahal Tuhan bilang kedatanganku sudah ada di ambang pintu. Betul. Ya, jadi sikap-sikap yang meremehkan kasih karunia Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan sesat, Allah tidak mau membiarkan dirinya dipermainkan. Nah saudara, seringkali kita mempermainkan Tuhan dengan meremehkan anugerah Tuhan, kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri, iya kan? Seringkali kita meremehkan yang namanya perintah Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan. Ini sebetulnya adalah sikap dan tindakan mempermainkan Tuhan. Nah sebenarnya ini adalah sikap-sikapnya orang fasik, bukan orang benar. Jadi kalau kita orang benar, kita udah takut akan Tuhan, tentunya kita akan tahu diri di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu diri di hadapan Tuhan, kita takut sama Tuhan, pasti kita menghormati namanya. Dimanapun kita berada atas nama Tuhan, berarti menghormati nama Tuhan dimanapun kita berada. Kalau ada orang lain berkata begini, sudah lepaskanlah Tuhan Yesus, ikutlah saya, percayalah, masuklah ke dalam agama saya. Itu kalau saudara ikutin, berarti saudara sedang menghujat nama Tuhan. Saudara sedang menghina nama Tuhan, tidak menghormati kekudusan nama Tuhan, tidak menghormati anugerah Tuhan yang besar. Perhatikan saya, orang benar tidak bersikap seperti itu. Orang benar akan menggunakan anugerah Tuhan semaksimal mungkin untuk betul-betul menghasilkan buah kebenaran, sehingga buah kebenaran itu akan tetap di dalam hidupnya sepanjang hidupnya. Sehingga itu menjadi teladan, itu menjadi warisan yang dapat diwariskan kepada keturunannya dan juga kepada orang-orang lain yang juga percaya kepada Tuhan atau juga yang ingin percaya kepada Tuhan. Nah ini saudara yang terkasih, ini yang saya mau katakan begini, bahwa kita ketahui bersama perbedaan orang fasik dan orang benar. Orang benar akan menghargai Tuhan, akan menghargai waktu Tuhan, akan menghargai kasih karunia Tuhan. Orang benar tidak mudah mengatasnamakan Tuhan, tetapi berbalik melawan Tuhan. Tetapi orang benar akan jujur di hadapan Tuhan. Kalau benar-benar atas nama Tuhan, maka dia bertanggung jawab untuk apapun komitmen dirinya di hadapan Tuhan. Makanya kalau jadi orang benar itu tidak gampang, saudara yang terkasih. Karena tuntutannya adalah kudus. Ya, tapi kalau menjadi orang fasik, mudah sekali. Makanya di dunia ini ada dua sikap atau sifat yang bisa bisa membedakan diri kita mampu, cepat atau tidak. Menjadi orang benar itu usahanya Yesus mati bagi kita. Tapi menjadi orang fasik itu usaha kita untuk menjadi seperti setan. Itu dia. Iya kan? Karena setan itu memang kelakuannya fasik. Yesus kelakuannya kudus, makanya dia menguduskan kita. Nah, setan tidak bisa menguduskan dirinya sendiri. Setan itu memfasikkan, mendosakan manusia, membuat manusia berdosa, mengubah status manusia dari yang kudus, benar, menjadi cemar dan jahat, tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya kalau ada orang fasik, itu sama seperti dia menjadikan dirinya utusan setan.